تسليما مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، dalam materi kitab Kashf Syubhat telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya perkataan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu beliau memperbaharui agama ayahnya Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Artinya mengingatkan kepada mereka syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan mengabarkan kepada mereka bahwasanya at-taqarrub, mendekatkan diri kepada berhala-berhala selain Allah, wal i'tiqad, meyakini keyakinan-keyakinan bahwasanya berhala tersebut punya andil di dalam memberikan kebaikan kepada mereka adalah semata-mata hak Allah Ta'ala Rabbul Alamin. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah, tidak dibenarkan bila seseorang memberikannya sedikit pun kepada selain Allah Ta'ala. La li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursal, tidak diberikan kepada malaikat yang dekat posisinya dengan Allah, tidak pula kepada seorang nabi yang diutus apalagi selain dari keduanya. Artinya kepada makhluk yang paling tingginya kedudukannya dengan Allah Azza wa Jalla, semisal malaikat yang Allah sifati tidak bermaksiat dan tidak pernah melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, ini tidak boleh seseorang memberikan ibadah yang merupakan hak Allah kepada malaikat dari malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Memberikan satu saja ibadah kepada seorang malaikat ternilai kesyirikan dan kekafiran di sisi Allah, yang menyebabkan pelakunya diancam kekal abadi di neraka jahanam. Demikian pula bila ibadah tersebut diberikan kepada seorang nabi dari nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, apalagi bila ibadah itu diberikan kepada selain malaikat dan selain nabi. Faya subhanallah, pada zaman kita saat ini kesyirikan-kesyirikan orang-orang musyrikin yang kita lihat berkembang di tengah-tengah masyarakat lebih parah dengan kesyirikan ahli jahiliyah. Kita melihat betapa banyak makam-makam yang akhirnya dikultuskan dalam keadaan tidak jelas asal-usul dari makam tersebut, ya kan? Melihat ada di puncak bukit ada makam yang tua, maka langsung dijadikan sebagai ajang mereka rutin melakukan ziarah, ajang mereka untuk kemudian melakukan acara-acara kesyirikan, padahal tidak jelas siapa pemilik makam tersebut. Nah, bahkan pada sebagian daerah dipertanyakan makam tersebut ada isinya atau tidak. Nah, ada isinya atau tidak, karena diantara dari sebagian kuburan nabi, dari nabi-nabi Allah Azza wa Jalla yang disembah oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, ini ternyata daerah lain mengklaim bahwasanya makam nabi itu ada di daerahnya. Daerah lain lagi mengklaim bahwasanya nabi itu ada di daerahnya. Ya kan? Masing-masing mengklaim. Berarti ada kemungkinan yang dimakam di pemakaman tersebut bukan nabi yang mereka maksudkan, yang mereka inginkan. Faya subhanallah. Ini jelas-jelas kesyirikan. Menyembah kepada malaikat, menyembah kepada nabi saja sebagai kesyirikan di sisi Allah Azza wa Jal, apalagi menyembah kepada selain nabi dan selain malaikat. Disebutkan oleh fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaqulu al-mu'allif rahimahullah ta'ala, innahum ma zalu ala hadzal kufri. Artinya mereka senantiasa melakukan kekafiran yang seperti ini, yakni menyembah berhala-berhala, menyembah makam-makam, menyembah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ini dikatakan sebagai kekafiran. Karena memang perbuatan kesyirikan adalah sebab dari sebab-sebab seorang itu murtad, keluar dari Islam. Karena tidak akan berkumpul Islam itu dengan kesyirikan. Dalam arti kata, ketika seorang itu melakukan kesyirikan, maka dia bukan sebagai seorang yang muslim, dia sebagai seorang yang musyrik, yang kafir, diancam kekal abadi di neraka jahannam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya mereka senantiasa melakukan kekafiran ini, yaitu ibadatu hadhil asnam, menyembah berhala-berhala tersebut, berhala Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Nah, kemarin telah disebutkan kelima berhala ini adalah orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, kemudian dibuatlah patung menyerupai wajah masing-masingnya, dan dinamailah masing-masing patung tersebut dengan nama masing-masing dari kelima orang saleh, sehingga disembah oleh generasi setelah mereka. Lituqarribahum biza'mihim ila Allah Ta'ala. Ayriam, antum diam ini. Siapa ini? Ayriam. Mereka menyangka tatkala mereka menyembah berhala-berhala tersebut, mereka beranggapan berhala-berhala yang mereka sembah akan bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangka perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang baik, sehingga tatkala mereka melakukannya, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintai mereka, dan nantinya diharapkan mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya asal muasal kesyirikan yang terjadi pada Bani Adam adalah fitnah yang ditampakkan oleh syaitan, oleh iblis, untuk kemudian mereka mendatangi para manusia untuk mengkultuskan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Mereka terfitnah dengan kesolehan seseorang, mereka terfitnah dengan kebaikan seseorang, sehingga dengan apa yang mereka nampak berupa amalan-amalan kebajikan dari orang tersebut, akhirnya mereka menjadikannya sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu untuk kemudian diperhatikan. Sehingga dengan ini mereka para ulama juga melarang semua wasilah sebab dari sebab-sebab yang dengannya seseorang bisa terjatuh ke dalam perkara kesyirikan tersebut. Sehingga tidak boleh seseorang mengharap berkah dari orang soleh, minta agar supaya tangannya berjabatan dengan tangannya, kemudian dilap-laplah tangan tersebut di pakaiannya. Ataukah terkadang mungkin meminum air minum bekas air minumnya, tujuannya agar supaya bisa mendatangkan berkah, dan yang semisalnya. Seperti yang dilakukan oleh mereka orang-orang sufi kebanyakannya kepada syekh-syekh torekotnya. Mereka sampai akhirnya menjadikan syekh-syekh mereka, guru-guru mereka, sebagai ajang mereka bertabarruk. Nah, pakaiannya mereka ambil, kolan suahnya, pecinya mereka simpan. Ini termasuk dari perkara yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga tidak boleh seseorang melakukannya. Tidak boleh seseorang bertabaruk dengan jasad seorang yang soleh, baik orang soleh tersebut masih hidup ataukah apalagi ketika dia meninggal dunia. Nah, ini termasuk dari perkara yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dalam bab ini pernah kita sebutkan, dan tidak masalah kalau semisal kita ulangi lagi, bahwasanya tidak sama sekali terdapat satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertabarruk dengan tubuh seorang manusia selain dari tubuh atau jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, belum meninggal dunia. Ini perlu untuk kemudian dijadikan sebagai titik perhatian. Artinya ketika Rasul masih hidup, teriwayatkan dari beberapa riwayat bahwasanya para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam bertabarruk dengan jasad Rasul alaihi salatu wasalam. Ada di antara mereka yang lahir anaknya kemudian langsung dibawa oleh mereka menemui Nabi alaihi salatu wasalam, minta untuk ditahniq, berharap agar supaya air liur Rasul adalah makanan pertama yang diminum, yang dikonsumsi oleh putranya, oleh anaknya. Nah, dan diriwayatkan bayi yang ditahnik oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang soleh. Nah, atau sebagian mereka ketika berkeinginan untuk membangun musola di rumahnya, yang dia ingin untuk kemudian memfokuskan dirinya melakukan sholat di musola tersebut, maka mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap agar supaya Rasul sholat di musola yang mereka buat, agar nantinya mereka sholat di tempat sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ada pula di antara sahabat Rasul yang ketika Rasul tidur berbaring mengambil keringat Rasul alaihi salatu wassalam dicampur dengan parfumnya, dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan ketika Rasul berludah, maka ludahnya Rasul diambil oleh para sahabatnya kemudian digosok-gosokkan ke tubuhnya, demikian pula pakaiannya. Ada pula sebagian mereka yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka mereka pun berebutan untuk mengambil air dari sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, riwayat-riwayat yang seperti ini, riwayat yang sahih dan dipraktikkan, diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasul tidak mengingkarinya, tapi sekali lagi tidak dijadikan sebagai dalil bolehnya perbuatan-perbuatan yang seperti ini diterapkan juga kepada seorang yang saleh, seorang yang saleh. Karena tidak sama sekali diriwayatkan setelah meninggalnya Rasul, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak pula diriwayatkan mereka melakukannya kepada Khalifah Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dalam keadaan mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa yang terbaik adalah yang dipraktikkan oleh mereka para sahabat Rasul. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau semisal itu adalah sebagai satu kebaikan, maka pastilah mereka lebih mendahului kita untuk mengamalkannya. Ini kaidah sering kita dengarkan diucapkan oleh mereka para ulama, terkhusus membantah adanya amalan-amalan yang bid'ah untuk dikatakan sebagai amalan yang soleh. Adanya zikir-zikir yang tidak sesuai syar'i untuk kemudian dikatakan sebagai zikir yang syar'i. Perbuatan-perbuatan yang kata mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah dikatakan sebagai amalan yang baik, amalan ketaatan. Bantahannya kita katakan kepada mereka seperti yang dikatakan oleh mereka para ulama'una, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau semisal itu adalah amalan kebaikan, maka tentu generasi-generasi soleh sebelum kita dari kalangan sahabat dan setelah mereka akan mendahului kita untuk kemudian melakukan amalan-amalan tersebut. Ya, tolong duduk. Duduk. Nah, demikian pula dalam bab mengharap berkah para wali, ya, kata mereka. Mengharap berkah para wali. Ketika anaknya sakit, yang dia datangi bukan dokter, tapi yang dia datangi adalah gurunya, syekhnya, ustadznya. Minta air katanya. Minta air. Dia ingin agar supaya gurunya tersebut bisa menyembuhkannya. Padahal yang bisa menyembuhkan seseorang yang sakit hanya Allah Tabaraka wa Taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Disebutkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salat wassalam yang menunjukkan benarnya dan sempurnanya iman dan tauhid Nabi Allah Ibrahim alaihi salat wassalam, sehingga Allah namai Ibrahim dengan nama Hanif, seorang yang hanif yang benar-benar memberikan ibadahnya kepada Allah dan berpaling dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim di antara dari bentuk sempurnanya dan benarnya tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah abadikan perkataan-perkataan Ibrahim pada surah As-Syu'ara. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Dan apabila saya sakit, maka yang menyembuhkan saya hanya Allah Tabaraka wa Taala, bukan selainnya. Sehingga ketika ada yang memiliki keahlian sebagai psikiater, ataukah mungkin sebagai tukang pijit, ataukah yang semisalnya, dokter dan yang semisalnya, ketika dia dengannya mendapatkan kesembuhan, maka ingat, yang menyembuhkan dirinya bukan dokter tersebut. Yang menyelamatkan dirinya dari sakit yang dia derita bukan tukang pijit tersebut atau dukun tersebut, tapi yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya zat yang memberikan kesembuhan kepada hamba-Nya. Ini perlu untuk kemudian kita perhatikan secara bersama. Karena disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya kapan seseorang menjadikan satu sebab yang dinyatakan sebab secara syar'i, demikian pula secara hissi, sebagai satu-satunya yang memberikan kebaikan kepada dirinya, bukan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan pula andil dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan menyebabkan dirinya terjatuh ke dalam syirik kecil. Terjatuh ke dalam syirik kecil. Nah, seperti seseorang dia meyakini dengan obat akhirnya dia sembuh dengan sendirinya tanpa andil dari sisi Allah, maka syirik kecil hukumnya. Seperti seseorang meyakini bahwasanya dokter ataukah dukun bayi tersebut yang memberikan keselamatan kepada bayinya dalam keadaan mereka punya keahlian, maka dia terjatuh ke dalam syirik asghar, syirik kecil. Tapi kapan seseorang menjadikan satu sebab yang bukan sebab secara syar'i, bukan pula sebab secara hissi, sebab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui dunia medis ataukah melalui dunia herbal dan yang semisalnya, tidak pula secara syar'i menyebutkannya sebagai sebab, bila dipercayai bahwasanya dengan sebab inilah dia mendapatkan kebaikan dengan sendirinya tanpa andil dari sisi Allah, maka akan menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam syirik akbar, syirik besar, wal'iyadzubillah. Karena itulah disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya seseorang yang beribadah kepada kubur atau seorang yang beribadah kepada yang dia bertawakal kepada benda yang mati dan yang semisalnya, bisa terjatuh ke dalam syirik kecil, bisa terjatuh ke dalam syirik akbar, tergantung dari niatan maksud orang yang mengucapkannya. Sama halnya seperti seorang bersumpah dengan makhluk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisa terjatuh ke dalam syirik kecil, bisa terjatuh ke dalam syirik besar, tergantung dari niatan pelakunya. Ini pembahasannya sama seperti sebab yang tadi kita sebutkan. Ini masyaallah muslimun rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga keadaan mereka umat manusia, kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebelum diutusnya Rasul, mereka terus-menerus berada pada kekafiran tersebut. Mereka menyangka berhala-berhala yang mereka datangi bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. hatta ba'athallahu rasulahu wa khatama anbiya'ihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah utus nabinya, rasulnya, penutup para nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Allah ta'ala bitauhidil khalis, Allah utus beliau sallallahu alaihi wasallam membawa misi untuk mendakwahi mereka kepada perkara tauhid yang benar-benar murni, mengajak mereka untuk memberikan ibadah hanya untuk Allah, bukan selainnya. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Usulul Thalathah, akhadha ala hadza 10 sinin yad'u ila tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan masyarakatnya, mendakwahkan umatnya kepada perkara tauhid selama 10 tahun lamanya. Selama 10 tahun baru kemudian setelahnya Rasul diangkat ke langit dunia dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Allah berikan kepada Rasul kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Nah, sehingga selama 10 tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dakwahkan di tengah-tengah umatnya adalah tauhid dan tauhid. Berjalan ke pasar-pasar, berjalan ke tempat-tempat keramaian umatnya, orang-orang musyrikin di kala itu. Kemudian meneriaki mereka dengan teriakan, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku sembahlah oleh kalian Allah azza wa jalla, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, satu-satunya zat. Ini diucapkan oleh Rasul di pasar-pasar besar orang-orang musyrikin di kala itu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah sebutkan, sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya al-jannah dan tempat tinggalnya di neraka jahannam, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim di sini adalah musyrik, orang-orang musyrik. Tidak ada penolong dalam arti kata ketika mereka diazab oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat untuknya, tidak ada yang bisa meringankan azabnya. Dia akan kekal abadi di neraka jahanam selama-lamanya, wal-iyadzubillah. Ini konsekuensi yang berat, yang besar. Yang menunjukkan di balik konsekuensi yang berat, yang besar ini, wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa berhati-hati dari syirik, yang dengan sikap kehati-hatian dirinya tersebut akhirnya membuahkan amalan, membuahkan dirinya untuk kemudian tekun mempelajari at-tauhid, mempelajari asyirik. Ya, tekun mempelajarinya. Arafatu syarra lialla li syarri walakin li atawaqihi. Faman lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa'u fihi. Selesai saya mempelajari kejelekan bukan dalam rangka untuk saya melakukannya, tapi tujuan saya mempelajari yang jelek adalah agar supaya saya bisa melindungi diri saya dari perkara kejelekan tersebut. Seseorang yang tidak mempelajari kejelekan dari kebaikan, yang dia pelajari mungkin hanya kebaikan-kebaikan semata, maka ia khaufi, ia dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perkara yang jelek tersebut dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Sama halnya seperti seorang yang naik bukit yang terjal dan banyak jalan-jalan yang menyesatkan orang yang menaiki bukit tersebut. Kalau semisal dia hanya sekedar bermodalkan tekad naik ke atas bukit dalam keadaan tidak mempelajari jalan-jalan yang menyesatkan, maka pastilah dia akan tersesat di bukit tersebut. Yang dia sangka mungkin bukit tersebut, mungkin jalan tersebut adalah jalan yang menyampaikan dirinya ke perkemahannya. Namun ternyata jalan yang dia lalui tersebut adalah jalan yang menuju ke jurang yang dalam, yang membahayakan dirinya dan menyesatkan dirinya. Ini dalam perkara yang kita lihat secara fisik saja demikian, apalagi yang berhubungan dengan ad-din, apalagi yang berhubungan dengan al-jannah, demikian pula an-nar. Ini wajib untuk kemudian seorang perhatian pula dalam perkara tersebut. Ya fadhal fali azin al-muazin. Bismillah, Tarib, kita lanjutkan. Kita lanjutkan perkataan Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah menukilkan ayat yang berisikan ancaman bahaya dari dosa kesyirikan dan disebutkan dalam ayat tersebut tiga dari bahaya kesyirikan. Yang pertama diancam untuk diharamkan memasuki al-jannah. Yang kedua diancam tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Dan diancam tidak ada seorang pun yang akan menolong dirinya dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan besarnya dan tingginya dosa, nilai dosa kesyirikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, bahwasanya satu dosa akan semakin ternilai tinggi dan besar bila disebutkan bila disebutkan di dalam beberapa nas-nas baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah adanya ancaman dari pelaku dosa tersebut dengan bentuk yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Semakin bertambah tinggi nilai satu dosa dengan banyaknya ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang bahaya dosa tersebut dan disebutkannya secara beragam. Dan tidak ada perbuatan dosa yang disebutkan secara banyak macamnya dan perinciannya dari akibat perbuatan yang melakukan dosa tersebut selain dari kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yubayyinu lahum anna al-ibadata haqqun lillahi wahdah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka bahwasanya ibadah adalah semata-mata merupakan hak Allah azza wa jalla, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Wa annahu la yajuzu syarfu syai'in minha li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh memalingkan sedikit saja dari ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit ibadah saja dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya dihukumi sebagai seorang yang musyrik. Dan menyebabkan semua ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah terkena kepada dirinya. Padahal ia melakukan kesyirikan mungkin hanya sedikit saja. Yang dia tidak sadar mungkin itu sebagai dosa syirik yang besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Ini perlu untuk kemudian diperhatikan. La li nabiyyin mursal la li malakin muqarrabin, tidak pula diberikan kepada seorang malaikat yang dekat. Wala li nabiyyin mursal, tidak pula diberikan kepada nabi yang diutus. Fadlan an ghairihima, apalagi diberikan kepada selain keduanya. Diberikan kepada nabi saja tidak boleh, diberikan kepada malaikat saja tidak boleh, apalagi diberikan kepada manusia biasa selain nabi dan rasul. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Dan inilah agama Islam yang benar-benar dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam yang murni ajarannya berisikan tentang tauhid. Sehingga salahlah sebagian pihak yang berupaya untuk menggiring image masyarakat yang awam secara khusus untuk kemudian menggambarkan dan menampilkan bahwasanya ajaran tauhid itu bukan termasuk dari ajaran Islam, tapi merupakan ajaran dari kelompok tertentu, dari kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam. Sehingga kalau semisal kita tidak sekelompok dengan mereka, tidak mengapa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Itu syirik menurut mereka, tapi bukan syirik menurut kita, katanya. Ini fa ya subhanallah. Umat dibuat secara bertahap jauh dari inti ajaran yang dipeluk oleh dirinya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengenal syirik, tidak pula mengenal tauhid, apalagi selain dari keduanya. Naam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah dahulu saya telah menjanjikan kepada kalian wahai bani Adam agar kalian tidak menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian, dan sembahlah saya, kata Allah, sesungguhnya ini adalah siratun mustaqim. Sehingga siratun mustaqim dalam ayat ini adalah at-tauhid, tidak ada kesyirikan di dalamnya, benar-benar memberikan ibadah hanya untuk Allah, tidak diberikan kepada selainnya. Ini makna dari sirat al-mustaqim. Dan dalam ayat ini dijadikan dalil bahwasanya ketika seorang menyembah kepada selain Allah, yang dia sembah adalah syaitan, yang dia turuti adalah ajakan syaitan. Nah, dan syaitan sendiri seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim akan berlepas diri dari orang-orang yang menggugatnya nanti pada yaumil qiyamah. Wallahu a'lamu bisawab. Tayib, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah boleh kita memanjangkan kuku, kaki atau tangan? Jawabannya tidak boleh. Ini termasuk dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-fitratu khamsun. Yang namanya fitrah itu ada lima hal. Yang namanya fitrah itu ada lima perkara. Di antara dari kelima perkara tersebut adalah taqlimul adhafir, memotong kuku. Sehingga seorang yang ia membiarkan kukunya panjang, ini orang yang menyelisihi fitrahnya. Menyelisihi fitrah. Arti menyelisihi fitrah di sini artinya fitrah, tabiat seseorang merasa jijik melihatnya, itu fitrah dan ditetapkan oleh syariat. Nah, dijadikan sebagai satu syariat, jijik melihatnya. Di antara dari fitrah pula Rasul menyebutkan qasus syawarib, seseorang memotong kumisnya, sehingga seseorang yang memanjangkan kumisnya secara berlebih-lebihan, ini jijik, ya kan, kita melihatnya jijik, geli melihatnya. Artinya menyelisih fitrah. Apalagi kalau semisal kukunya dibiarkan memanjang. Ada sebagian orang yang dia berupaya untuk kemudian terus melihara kukunya sampai panjang. Melingkar-lingkar. Panjang melingkar-lingkar. Ini jijik. Ya, menyelisih fitrah. Belum lagi nantinya kuku yang panjang akan menyimpan kotoran, ya kan? Ketika seseorang berwudu, air wudu tidak masuk ke pori-pori dari bawah bagian kulit kukunya, akan terhalang oleh kotoran-kotoran tersebut. Nah, di samping menyelisih sunnah dan menyelisih fitrah, sehingga jangan memanjangkan kuku. Kebanyakan orang majangan kuku itu kalau semisal pria biasanya jempolnya, ya kan? Gunanya untuk apa? Hah? Tahu lah teman-teman, untuk main gitar. Kuku yang panjang itu. Ini menyelisih fitrah. Puasa Nisfu Sya'ban, ini puasa yang tidak ada dalil yang sahih yang mengkhususkan puasa tersebut. Nah, dan sebagian menyebutkan bid'ah. Nah, karena dalilnya lemah. Adapun dalam hadis yang lainnya disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullah. termasuk dari apa yang dilakukan oleh Rasul pada zaman sebelum kita adalah beliau berpuasa Sa'ban secara keseluruhan. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan illa qalila, kecuali sedikit saja, sehingga beliau tidak mengkhususkan puasa di nisfu Sya'ban tersebut. Tapi kalau misalnya seorang berpuasa ayyamul bid, ya kan, hari putih, dalam satu bulannya dibolehkan seorang berpuasa yang dikenal dengan ayyamul bid, 3 hari selama satu bulan, yaitu pada tanggal berapa, 13, 14, dan 15. Ini tidak masalah seseorang berpuasa di tanggal 15 pada bulan Sya'ban karena tidak mengkhususkan. Atau semisal seorang terbiasa melakukan puasa yaumul itsnain wal khamis, kemudian ternyata pada hari Kamisnya tepat pada tanggal 15 di bulan Sya'ban, ini tidak masalah dia berpuasa di bulan tersebut. Yang dilarang adalah dia mengkhususkan puasa dan ibadah di hari itu saja, tidak selainnya. Afan Ustaz, apakah benar hadis yang menyebutkan habatus sauda menyembuhkan seluruh penyakit kecuali pikun dan kematian? Ya, benar. Habatus sauda da'un min kulli da'. Bahwasanya habatus sauda adalah obat dari segala penyakit. Segala penyakit itu bisa sembuh dengan izin Allah Azza wa Jal dengan seorang mengkonsumsi habatus sauda. Ya, ada dalilnya. Kecuali penyakit yang tidak disembuhkan adalah haram, kepikunan. Karena itulah Nabi SAW berlindung kepada Allah dari penyakit tersebut. Dan kita juga dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari penyakit kepikunan tersebut, sebagaimana Rasul berlindung kepada Allah darinya. Tahu kan orang pikun kan? Sudah sepuh, dia enggak tahu lagi tempat untuk kemudian dia buang hajat, bertingkah seperti anak yang masih kecil, ini pikun namanya. Nah, sudah tidak kenal sama anaknya, ini pikun, haram. Jadi kalau ada anak kecil dibilang pikun, enggak tepat. Masih kecil udah pikun, ini enggak tepat. Ada pertanyaan yang panjang tapi tidak, saya enggak sebutkan apa isinya. Al-muhim dalam hal apa namanya terkhusus menentukan jodoh, ini harus selektif. Harus selektif memang. Jangan kemudian kita menikah dengan seseorang yang beda manhajnya. Beda manhajnya. Ini pertanyaan titipan apa bukan dari santri. Sehingga wajib bagi seorang untuk kemudian selektif, apalagi akhwat. Jangan sampai nantinya dia masuk ke mulut buaya, ya kan? Mulut buaya. Artinya dia akhirnya diobok-obok oleh sang suami manhajnya. Kalau semisal kamu mau, ya terus, kalau enggak ya sudah sana pulang. Ya, biasanya akhwat itu lemah. Ini jangan, tanyai dulu manhajnya. Ini bukan termasuk dari dosa, haknya anti untuk kemudian melakukan yang demikian. Adapun bagi para santri atau para santriwati, ya enggak usah lah nikah dulu kalau menurut anak. Ya, enggak usah nikah dulu. Terkhusus para prianya atau nikah itu kepala 3 sajalah. Kalau sekarang masih kepala 1 berarti masih kurang pangkatnya itu kepala 3, 30 tahun. Nah, duren itu kalau banyak diburu ketika apa? Ada harumnya kan? Nah, sudah tua dia, sudah matang. Nah, demikian pula antum. Jangan terfitnah dengan yang demikian. Biarlah mereka berjalan, kita prinsipnya sendiri-sendiri. Ya, mengangkat kedua tangan termasuk dari sebab dikabulkannya doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha hayyun karim yastahyi min ibadihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran haibatain. Allah adalah zat yang maha mulia, maha pemalu. Allah malu kalau semisal melihat ada hambanya yang berdoa mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah kembalikan kedua tangannya tersebut dalam keadaan kosong, hampa, tidak ada isinya. Nah, sehingga mengangkat kedua tangan termasuk dari sebab dikabulkannya doa. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hamdakumullah.